sai aku. Temani sepi yang mengendap, kala aku mengingatmu dan semua saat panis itu. Segalanya seperti ku jalani hidup sendiri. Andai waktu berganti, aku tetap takkan berubah. Aku selalu bahagia, satu jam turun karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Oh, selalu ada cerita simpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Aku selalu bahagia, satu jam turun karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Oh, aku bisa tersenyum sepanjang hari karena hujan pernah menahanmu di sini. Untukku selalu bahagia, satu jam turun karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri.